Apa wajah istilahnya? Muhammad Rizki Abrori. Barakallahu fiik. Fadhil. Hadis yang terakhir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wajah istidlalnya? Haidar. Aditya Haidar. Antum lagi. Kemarin udah? Udah, saya ijlis. Selamat ya. Muhammad Iqbal Maulan. Muhammad Barbahari. Kemarin udah belum? Belum. Apa Barbahari? Hah? Buat ibadah. La'ana Rasulullah SAW za'iratil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Apa? Buat tempat ibadah. Tidak boleh aja. La'ana, apa la'ana? Di dila dila dila nah dilaknat oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini jelas. Antum harus kayak Imam Al-Barbahari gitu. Ya? Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita masuk ke bab baru, bab 21. Halaman berapa itu? 343. Iqra. Man al-qari? Nah, bab nomor 21 ini judulnya adalah babu ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid. Bab pembahasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himayah. Apa himayah? Ada yang tahu himayah? Yah mi. Ada yang tahu apa artinya? Himayah mi itu artinya adalah menjaga. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kemurnian tauhid? Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kemurnian tauhid? Wasaddihi kulla tariqin, dan bagaimana beliau menutup setiap jalan, yusilu ila syirki, setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita ulangi bab bagaimana Rasulullah SAW menjaga apa tadi? Kemurnian tauhid dan menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dalam hal ini, bahwa tauhid yang murni itu berpeluang untuk tidak murni lagi. Maka beliau pun jaga semaksimal mungkin bagaimana supaya tauhid ini tetap murni. Dan hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman yang sudah kita capai saat ini itu bisa enggak berkurang? Bisa atau tidak? Bisa. Jangan dipikir bahwa iman itu akan stabil begitu saja, tidak. Iman itu bisa berkurang. Sebaliknya iman juga bisa bertambah. Iman itu berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Dan bertambah dengan ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Ketika melakukan ketaatan. Dan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Sehingga yang antum merasakan saat ini, ya, berupa perasaan tenang, keimanan, perasaan bahagia, itu jangan dipikir bahwa itu bakalan stabil terus. Kalau tidak dijaga, itu bisa berkurang. Bahkan na'udzubillah min dzalik bisa hilang. Ada enggak orang Islam terus kemudian murtad? Ada atau tidak? Ada. Berarti kan dia sudah punya iman, terus hilang imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis bagaimana upaya syaitan untuk menghancurkan tauhid umatnya. Maka beliau pun selama hidupnya berusaha bagaimana dijaga betul kemurnian tauhid tersebut sama beliau. Nanti kita akan lihat bagaimana cara beliau menjaga kemurnian tauhid. Bukan hanya itu, setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan oleh beliau ditutup. Setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan sama beliau ditutup. Masih ingat hadis terakhir yang kita pelajari apa? Hadis terakhir Rasulullah SAW melaknat siapa? Zairatil kubur, terus wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Suruj, bayangkan sampai sedetil itu Rasulullah SAW. Coba siapa yang masih ingat tadi malam, kenapa kok Nabi SAW melarang bikin penerangan? Kenapa tadi malam? Karena menarik perhatian. Karena sudah akan timbul pertanyaan. Kalau sudah timbul pertanyaan, akan muncul cerita-cerita tahayul. Kalau sudah muncul cerita tahayul, ujungnya orang akan datang ke situ berbondong-bondong. Lalu awalnya mungkin hanya sekedar melakukan hal-hal ritual yang tidak berbau syirik. Tapi lama-lama, itu namanya jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Dalam istilah syariat itu diistilahkan sadu adzari'ah. Sadud dzara'i, mencegah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Apa artinya? Jangan dekati zina. Berarti yang dilarang itu cuma mendekati aja ya. Kalau zinanya boleh enggak? Zinanya boleh enggak? Enggak boleh. Kan larangannya mendekati zina. Kalau zinanya apalagi gitu loh. Kalau mendekatinya saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata jangan dekati zina, karena zina itu selalu ada awalnya. Enggak mungkin orang itu cukup-cukup, yuk zina yuk. Tidak mungkin. Pasti ada apanya? Pasti ada mukaddimahnya. Ya. Pasti ada mukaddimahnya. Enggak mungkin orang-orang ujuk langsung zina, tiba-tiba zina, enggak. Pasti ada awal. Ya. Awalnya apa Ustaz? Jelalatan. Awalnya jelalatan. Ada akhwat lewat, enggak godul basar. Ya. Sebagaimana yang kemarin Anda sampaikan di mana? Itu khutbah Jumat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Apa kemarin kha'inatal a'yun? Mata pengkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah seorang laki-laki, seorang ikhwan yang sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian lewat akhwat, lalu ikhwan tersebut menundukkan pandangan mata. Bagus? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi masalahnya adalah ketika pria tersebut, ikhwan tersebut merasa bahwa teman-temannya tidak memperhatikan dia, maka dia pun melirik. Kesempatan, kapan lagi rezeki nomplok. Dia melirik. Begitu teman-temannya itu memperhatikan dia, nunduk lagi dia. Yang jadi masalah itu dia nundukkan pandangan itu bukan karena kejujuran, tapi karena pura-pura. Karena apa? Karena apa? Ya iyalah gak tahu, makanya jangan tuh berdiri. Ikhwan tadi nundukkan pandangan mata karena apa? Pura-pura. Bukan karena kejujuran dia ingin ghadul basar, enggak, tapi karena pura-pura. Kemudian apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan sungguh Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wama tukhfis sudur. Allah sungguh mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dadanya, di dalam hatinya, dalam kalbunya. Apa yang disembunyikan? Keinginan. Andaikan gak ada teman-teman yang ada di samping saya bisa bebas melihat akhwat tersebut. Itulah mata pengkhianat. Dan mata pengkhianat itu adalah mukaddimah untuk perbuatan apa? Zina. Sehingga yang suka ngumpet-ngumpetin HP ini, ya, yang suka waktunya dikumpulin kemudian enggak dikumpulin, jangan antum pikir bahwa hal itu resikonya cuma di dunia saja. Oh enggak, sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Ketika antum membiasakan diri untuk melihat hal-hal yang tidak terpuji, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, oh itu bawaannya sampai ke akhirat. Dan jangan antum pikir ketika antum pegang HP, antum sembunyikan, kemudian antum melihat sembunyi-sembunyi hal tersebut, hal-hal yang tercela, jangan antum pikir itu akan memuaskan antum. Tidak. Kemarin ana umpamakan seperti apa? Seperti orang yang kehausan terus minum air laut. Bung haus kok minumnya air laut? Air laut rasanya apa? Apa rasanya? Pernah nyicipi? Ya. Asin. Namanya air asin, kalau diminum tambah haus. Itu menyiksa diri. Orang-orang yang memuaskan nafsunya dengan maksiat, itu sama saja menyiksa diri. Karena dia akan selalu ketagihan. Dia akan tersiksa. Akhirnya setoran susah. Ya, ngapal susah. Bangun tahajud susah. Ya. Sholat khusyuk susah. Apa-apa serba susah. Itu namanya susah dibikin sendiri. Angel digawe dewek. Ya, susah dibikin sendiri. Terus bagaimana Ustaz? Udah tinggalin. Ya. Jangan mau kita diperbudak oleh apa? Nafsu. Ya. Kemarin saya sampaikan, nafsu liar itu diciptakan untuk dilawan, bukan untuk diikuti. Nafsu liar itu diciptakan untuk dilawan. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ditutup sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita baca dalil yang pertama. Nah, masih ngantuk? Jelas. Ikra. Nah, beliau membawakan dalil yang pertama Al-Quran surat At-Taubah. Ayat berapa di situ? Ayat berapa? 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian utusan dari diri kalian sendiri. Rasulun, utusan min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada kalian utusan Allah Azza wa Jalla dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri maksudnya adalah dari kalangan manusia. Ya. Karena yang didakwahi adalah manusia, maka utusannya pun juga manusia. Ya. Orang-orang musyrikin, mereka, sebagian dari mereka menolak kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan, kenapa yang dijadikan Rasul bukan malaikat saja, kenapa kok manusia biasa? Ini sebenarnya adalah akal-akalan mereka untuk menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika Rasul itu diutus dari kalangan kita sendiri, satu jenis dengan kita, sama-sama manusia, itu justru akan semakin memudahkan ya, untuk ngajari kita apa yang kita perlukan. Kalau misalnya Rasulnya malaikat, beda atau tidak dengan kita? Beda atau tidak? Apa bedanya? Malaikat tidak makan. Malaikat tidak minum. Malaikat tidak nikah. Ya. Bagaimana sobat? Seandainya Rasulnya dari kalangan malaikat, gimana ngajarin kita makan? Gimana ngajarin kita minum? Gimana ngajarin kita nikah? Ya. Akan repot. Justru karena kita ini manusia, maka diutuslah Rasul dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa sifat Rasul tersebut? Azizun 'alaihi ma'anittum. Azizun akan merasa berat. Akan merasa susah. Ma'anittum, segala sesuatu yang membuat umatnya susah. Segala sesuatu yang membuat umatnya susah akan mengakibatkan Rasulullah SAW terasa berat. Apa yang membuat umatnya susah? Banyak. Perbuatan dosa. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Sehingga seandainya umatnya ini terjerumus kepada kesyirikan, maka Nabi SAW akan merasa susah. Anak tanya sama antum, seandainya umatnya Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, merugikan beliau atau tidak? Merugikan beliau atau tidak? Ya atau tidak? Tidak. Kalau misalnya umatnya ada yang berbuat syirik, apakah Rasulullah SAW terus jadi gak jadi masuk surga gitu? Tetap beliau masuk surga. Gak ngefek, Nabi SAW tetap masuk surga. Kenapa kok Nabi SAW merasa sedih, merasa berat seandainya umatnya melakukan hal-hal negatif? Karena kasih sayang beliau kepada kita. Beliau berjuang sekuat tenaga. Bagaimana umatnya tidak terjerumus kepada perbuatan dosa? Diceritakan oleh beliau, "Matsali wa matsalukum." Perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku seperti seseorang yang menyalakan api. Menyalakan apa? Api. Biasanya kalau api nyala, apa yang akan berdatangan? Apa? Kalau ada api, ada lampu kayak gini, biasanya yang berdatangan apa? Serangga. Serangga. Macam-macam serangga itu. Bisa laron, bisa apa? Yang kayak semut terbang itu namanya apa? Nyamuk? Bukan. Yang biasanya ngumpul gitu, ada ratusan ribuan, itu namanya apa ya? Bukan laron, adiknya laron. Ya yang kecil lagi. Ya wis pokoknya serangga lah. Enggak tahu saya namanya. Kalau ada api, kalau ada cahaya, akan berdatangan serangga. Biasanya kalau serangga itu mendekat, apalagi api, lama-lama akan jatuh dan terbakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ana akhudhu bi hujazikum wa antum taqahhamuna fiha." Aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghalangi kalian. Bahasa Jawanya gusah. Ya. Aku berusaha untuk menjauhkan kalian. Jangan dekat-dekat dari api tersebut. Bahkan sampai aku pegangi kalian supaya tidak masuk. Wa antum taqahhamuna fiha. Justru malah kalian memaksa untuk masuk ke dalam api tersebut. Berarti kalau sudah kayak gitu yang salah siapa? Siapa yang salah? Umatnya. Rasulullah SAW sudah berusaha maksimal bagaimana umatnya ini tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Tapi tetap umatnya ngotot masuk ke dalamnya. Berarti yang salah bukan beliau SAW, yang salah adalah umatnya. Inilah upaya keras Nabi SAW untuk mencegah umatnya dari kesyirikan. Beliau sudah berusaha semaksimal seperti itu. Kemudian kok tetap ada umatnya yang memaksakan diri melakukan perbuatan dosa dan maksiat, Nabi tetap akan bela nanti di hari kiamat. Likulli ummatin da'a likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi sudah memanfaatkan doa mustajab tersebut. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pergunakan doa tersebut. Aku simpen doa tersebut. Syafa'atan li ummati. Aku simpen satu doa yang mustajab itu. Aku ingin berikan sebagai syafa'at buat umatku. Sebagai apa? Sebagai apa? Ngantuk kan? Berdiri. Ini kayaknya sudah kedua ya? Sudah kedua atau belum? Ini sudah kedua kali atau bukan? Bukan. Sampai hilang ngantuknya ya. Buat apa tadi? Syafaat. Rugi antum enggak dengar syafaat ini. Ya. Jadi Nabi SAW simpen satu doa yang mustajab itu buat syafaat untuk umatnya. Nabi SAW ditawari thuluthuha. Nabi SAW ditawari bagaimana seandainya umatmu ini masuk surga sepertiganya. Maka Nabi SAW tidak berkenan. Bagaimana kalau yang masuk setengahnya? Nabi SAW tidak berkenan. Terus apa yang beliau inginkan? Beliau ingin syafaat diizinkan untuk diberikan kepada umatnya. Kenapa? Li'annaha a'ammu. Karena dengan syafaat itu yang bisa diselamatkan dari neraka lebih banyak. Ya. Kalau syafaat kan tidak dibatasi. Berapa-berapanya enggak dibatasi. Itulah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Padahal umatnya sudah ngotot dipertahankan agar tidak masuk neraka, mereka ngotot untuk tetap masuk, untuk tetap melakukan perbuatan dosa. Sudah seperti itu tetap oleh Nabi dibela. Makanya wajar seandainya berikutnya apa? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Haris itu artinya adalah beliau sangat bersemangat untuk menyelamatkan umatnya. Sangat bersemangat untuk mengantarkan umatnya ke surga. Sangat bersemangat untuk memotivasi umatnya beramal saleh. Harisun alaikum. Dan di antara semangat beliau adalah bagaimana beliau mau terus-menerus mengajarkan tauhid ini kepada umatnya, mulai dari beliau berdakwah bahkan sampai detik-detik menjelang wafatnya. Masih ingat ceritanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW menjelang sakaratul maut, kemudian beliau pakai apa? Pakai kain yang dibasahi untuk mempres panas tubuhnya beliau. Masih ingat umatnya. Ya. La'natullahi alal yahud. Kalian jangan seperti mereka ahlul kitab yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan kalian seperti mereka. Masih ingat kita, bayangkan. Ya. Belum tentu ustaz itu kalau sakaratul maut ingat siapa? Ingat siapa? Jamaahnya belum tentu. Ya. Belum tentu kiai itu kalau sakaratul maut ingat siapa? Santrinya belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sakaratul maut masih ingat umatnya. Ya. Maka mana timbal balik kita? Mana timbal balik kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Besarnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga umatnya. Dalam menjaga umatnya. Antara lain umatnya titik, antara lain dengan cara menutup setiap jalan dengan cara menutup setiap jalan yang mengantarkan pada kesyirikan, yang mengantarkan pada kesyirikan. Anda ulangi dari awal. Besarnya semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga umatnya dengan cara menutup setiap jalan yang mengantarkan pada kesyirikan. Besarnya barakallahu fiik. Sekarang kita bedah dalil yang kedua, halaman berikutnya 344. Iqra. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Abdullah bin Abbas. Abdullah bin siapa? Ahsanta. Abdullah bin Sakhr. Abdullah bin Sakhr Ad-Dausi. Itu nama Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti enggak boleh bangun rumah ada nisannya gitu ya. Apa maksudnya? Maksudnya jangan kalian jadikan rumah kalian tempat yang sepi. Berarti harus teriak-teriak gitu. Sepi di sini maksudnya adalah tidak dipakai untuk beribadah. Ibadah apa? Berarti sholat lima waktunya di rumah gitu? Iya atau tidak? Iya. Loh kok iya Ustaz? Iya buat akhwat maksudnya. Kalau ikhwan di mana? Masjid. Dan terus ikhwan ibadah di rumahnya apa? Sholat sunnah. Apalagi selain sholat ibadah di rumah? Baca Al-Quran. Apalagi? Zikir. Apalagi? Habis sudah itu aja. Birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Ya. Suami, bapak mendidik anak. Itu ibadah atau bukan? Ibadah. Istri melayani suami, ibadah atau tidak? Ibadah. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan kubur, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti rumah yang tidak pernah dipakai untuk ibadah adalah rumah yang mirip kuburan. Kesimpulan terbaliknya, humul mukhalafahnya, rumah kuburan itu adalah bukan tempat untuk ibadah. Dan kesimpulan ini disampaikan oleh para ulama kita, itu bukan kesimpulan ngawur. Nabi SAW mengumpamakan rumah yang gak pernah dipakai ibadah seperti kuburan. Berarti kuburan itu memang bukan tempat yang ideal untuk beribadah. Jadi ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih ingat apa kemarin? Ziarah kubur. Terus? Sholat jenazah manakala belum nyolati. Terus apa lagi? Mendoakan ahli kubur. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berikutnya ini akan kita bahas. Wa la taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku, makamku, makam siapa? Rasulullah SAW, idan. Apa arti id? Apa arti id? Perayaan berulang kembali. Maksudnya gimana berulang kembali? Id itu adalah sesuatu yang berulang secara periodik. Id itu adalah sesuatu yang berulang rutin secara periodik. Periodik itu apa toh? Periodik artinya adalah selalu berulang secara rutin dalam waktu yang tertentu. Periodik. Contoh. Kenapa ada istilah Idul Adha? Karena ayo diaplikasikan tadi definisinya. Karena terulang kejadian itu secara rutin, periodik, rutin secara ulangnya. Iya, setiap tahun tahu tanggal berapa. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Kan selalu berulang periodik. Pada tanggal 10 Dzulhijjah pasti ada Idul Adha. Enggak kemudian berubah jadi tanggal 9 atau berubah jadi tanggal berapa? 11, enggak, pokoknya 10 Dzulhijjah terjadi Idul Adha. Makanya namanya Idul Adha. Id. Apa tadi? Id. Sesuatu yang terulang rutin secara periodik. Kenapa kok ada istilah Idul Fitri? Karena ayo, karena terulang rutin secara periodik. Kapan? Setiap tanggal 1 Syawal. Enggak pernah kemudian di tahun suatu tahun jadi tanggal 2 Syawal atau jadi tanggal 30 Ramadan, enggak. Pokoknya setiap 1 Syawal Idul Fitri. Oke. Apakah Id itu cuma tahunan? Apakah Id cuma tahunan? Tidak. Mingguan ada enggak? Apa? Sholat Jumat. Itu juga Idul Usbu'. Idul Usbu', Id-nya pekanan. Kenapa? Kenapa tadi? Karena terulang secara rutin secara periodik, yaitu di hari Jumat. Ya, enggak ada suatu saat sholat Jumat terus dirubah jadi hari Sabtu. Ya, jadinya bukan Jumatan, Sabtuan nanti jadinya. Atau jadi Kemis, enggak jadi Jumatan, nanti jadinya Kemisan. Ya. Sholat Jumat ya di hari Jumat, itu namanya Id. Nah, sekarang Nabi SAW bersabda apa? Wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku id. Ayo coba tafsirkan berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Jangan kalian jadikan kuburanku id. Ayo. Jangan kalian jadikan kuburanku. Kok perayaan? Tempat yang rutin secara periodik diziarahi. Saya ulangi. Jangan kalian jadikan kuburanku id. Apa terjemah, apa tafsirnya? Jangan kalian jadikan kuburanku tempat yang rutin secara periodik diziarahi. Sebelum kita jelaskan lebih panjang, ana tanya sama antum. Apakah Rasulullah SAW melarang kita ziarah kubur? Jawab, iya atau tidak? Ya. Yang mantap gitu loh, iya atau tidak? Ya. Oh iya? Iya atau tidak? Ya. Aduh. Sudah, sekarang gini. Ana ulangi pertanyaannya. Jawab dengan tegas. Apakah Rasulullah SAW melarang kita ziarah kubur beliau? Yang mengatakan iya angkat tangan. Oh, berarti jawabannya tidak semua ya. Yang mengatakan tidak angkat tangan. Berarti yang enggak angkat tangan apa tadi? Nabi SAW tidak pernah melarang kita ziarah kubur beliau. Terus apa yang dilarang sama beliau? Secara rutin. Rutin berziarah secara periodik. Itu yang dilarang sama Nabi SAW. Bukan ziarah kubur beliau, bukan. Yang dilarang bukan. Contoh periodik bagaimana Ustaz? Oh, pokoknya setiap tanggal 1 Muharram harus ziarah kubur. Ya seperti Idul Fitri itu. Pokoknya setiap tanggal setiap malam Jumat Kliwon harus apa? Ziarah kubur beliau. Itu namanya Id dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau harian mungkin aja ada orang seperti itu. Setiap sholat, habis sholat, selalu ziarah kubur Nabi SAW. Itu dilarang sama Nabi SAW. Ya. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau mau ziarah kubur, silakan ziarah kubur tanpa ditentukan waktunya secara rutin. Ya. Secara periodik, pokoknya setiap waktu anu harus ziarah kubur. Itu yang dilarang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dilarang melakukan itu terhadap kuburan atau makam beliau. Kalau makam orang lain? Kalau makam orang lain? Apa maning? Apalagi gitu loh. Kalau makamnya manusia yang paling mulia saja enggak boleh digituin, apalagi makam manusia yang lainnya yang di bawah kemuliaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi perlu kita tekankan, Rasulullah SAW bukan sedang apa tadi? Melarang ziarah kubur. Ini maaf ya, perlu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena bolak-balik kejadian. Kita menyampaikan A, keluarnya apa? B. Makanya perlu kita ulang-ulang. Ya. Mudah-mudahan tidak dipotong pluk gitu, nanti di-share. Nih, enggak boleh ziarah kubur. Ini penyakit. Ya, penyakit suka motong-motong bukan pada tempatnya. Ya. Kita bukan sedang dilarang ziarah kubur, tapi kita sedang dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai id. Apa tadi? Menjadikan kuburan sebagai tempat yang rutin secara periodik untuk diziarahi. Kenapa? Ya lagi-lagi sudah kita sampaikan di awal, karena Nabi SAW khawatir lama-lama akan mengakibatkan kepada pengkultusan. Ya. Kalau sudah dilakukan secara periodik, kok kemudian suatu saat tidak dilakukan, apa yang muncul? Perasaan, aduh gimana ini? Kok kemarin gak ziarah kubur ya? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Wah, setan tambah itu nanti akan menggoda. Tuh kan, bisnisnya kan mulai apa? Mulai sepi. Ya. Tuh anak kan mulai susah diatur. Itu. Jadi syaitan itu menggunakan trik untuk menyesatkan kita sampai kesyirikan. Diawali dari hal-hal yang mungkin menurut yang mungkin tidak kesyirikan dan memang bukan syirik. Anak tanya sama antum. Menjadikan kuburan sebagai id syirik atau bukan? Jawab. Menjadikan kuburan sebagai id syirik atau bukan? Bukan syirik dari mana? Enggak. Cuman itu dilarang sama Nabi SAW. Ya. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bukan perbuatan syiriknya. Ya. itu bisa mengantarkan ke sana. Maka oleh Nabi SAW setiap pintu yang mengantarkan ke sana ditutup sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirik atau bukan? Nah, yang lagi tekluk-tekluk itu. Ya antum kok malah ngelihat ke belakang? Ya antum. Syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Hah? Bukan, apanya yang bukan? Bukan antum. Hah. Syirik atau bukan? Enggak tahu. Ya ngantuk sih. Ayo wudhu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Wudhu. La taj'alu qabri idan. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, wasallu alayya. Ya wasallu alayya. Bersolawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni. Sungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun. Berarti Nabi SAW memotivasi kita solawat di mana? Dimanapun. Menurut antum, sabda Nabi SAW ini banyak-banyaklah baca solawat dimanapun, ada hubungannya enggak dengan pembahasan sebelumnya? Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ada enggak korelasinya? Apa korelasinya? Hah? Apa? Ahsant. Barakallahu fi. Selama ini orang ziarah kubur, salah satu niatnya adalah pengin mengucapkan solawat, salam kepada siapa? Rasul SAW. Maka sama Nabi dikatakan, enggak mesti harus datang ke kuburanku kalau pengin baca solawat dan salam. Kalian dimanapun mau baca solawat dan salam, dimanapun kalian baca, itu bakalan sampai. Enggak harus di hadapan kuburanku, di hadapan makamku, tidak harus. Ya. Kalau kita baca salawat di sini sampai enggak? Sampai. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang tugasnya keliling ke seluruh penjuru dunia, nyari orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian malaikat tersebut membawa salawat itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersolawat di sini, di madrasah ini, sampai enggak? Sampai insya Allah. Ya. Sehingga enggak perlu kita harus datang ke sana. Ya syukur-syukur kalau bisa ke sana, ya alhamdulillah. Toh. Kalau enggak bisa ke sana, ya. Kalau titip salam gimana? Sama jamaah haji, tolong ya salam yuk. Enggak perlu. Ya, cukup dimanapun kita berada, kita bisa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uktubu. Dilarang. Dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat yang rutin secara periodik untuk diziarahi. Dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat yang rutin secara periodik untuk diziarahi. Ini paham enggak periodik artinya apa? Apa? bukan hanya terus-menerus, periodik itu waktunya itu sama. Ya, waktunya terulangnya itu sama. Ya seperti anak katakan tadi, setiap malam Jumat, Kliwon, Selasa, Pon, Rebo, Pahing. Pokoknya secara periodik itu artinya adalah waktunya sama gitu loh. Itu makna dari periodik. Oke, lanjutkan. Hal itu dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Hal itu dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Ana ulangi dari awal. Dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat yang rutin untuk diziarahi. Hal itu dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Ikra. Baik, sekarang kita masuk dalil yang terakhir. Siapa yang baca? Yang lain? Wa'an Ali ibn al-Husain. Siapa ini? Siapa ini? Cucu bukan? Apa? Cicit. Coba nasabnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa bisa jadi cicitnya Rasul SAW? Karena Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah SAW. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma terlahirlah antara lain siapa? Hasan dan Husain. Husain punya anak, salah satunya namanya siapa? Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa gelarnya Ali bin Husain ini? Ahsanta, Zainal Abidin. Jadi kalau antum dengar nama Zainal Abidin, itu adalah gelar untuk Ali bin Husain. Tapi bukan Zainal Abidin yang di sini maksudnya. Ya kalau ada namanya. Ini adalah gelar untuk Ali bin Husain. Zain, apa artinya Zain? Zain itu artinya perhiasan. Abidin itu artinya adalah ahli ibadah. Jadi Zainal Abidin itu perhiasannya ahli ibadah. Dahsyat kan? Ya, berarti harus soft pertama terus itu Zainal Abidin. Ya. Ya iyalah, Zainal Abidin sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya, Zainal Abidin. Ini julukan, ini gelar. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat tekun beribadah. Padahal beliau adalah cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan jangan mengandalkan nasab. Jangan mengandalkan nasab. Cicitnya Rasulullah SAW yang sangat dekat nasabnya, cuma beliau Ali Husain Ali bin Abi Thalib itu kan cuma berapa jaraknya, cuma 2 atau 3 saja. Beliau yang begitu dekatnya nasabnya dengan Nabi SAW itu tetap ibadah dan tekun ibadahnya, terkenal sekali itu di zaman itu. Sudah ningrat ya, berdarah apa biru ya, keturunan Nabi SAW, ulama pula dari kalangan tabi'in, sudah kayak gitu ahli ibadah, dahsyat luar biasa ya. Menggabungkan antara nasab, ilmu, ibadah, masya Allah tabarakallah ya. Jadi jangan mengandalkan nasab. Oh, anak ini keturunan Rasul pasti masuk surga, berarti nggak perlu ibadah. Ya enggak tuh, semuanya harus ibadah. Semuanya harus ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Fatimah, salini min malillahi alladhi atani la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kamu kalau butuh sesuatu duit, butuh sesuatu materi duniawi, minta punya, aku akan kasih. Kamu butuh harta yang aku berikan kepadaku, aku akan kasih. Kalau ada, aku akan kasih. La ughni anki syai'a. Tapi di hari kiamat nanti, aku tidak bisa membantumu seandainya engkau tidak beriman. Bayangkan. Siapa ini? Fatimah, putrinya Rasul SAW. Nomor 20 bukan, putri darah dagingnya Nabi SAW. Beliau mengatakan seperti itu kepada Fatimah. Dan Fatimah itu adalah jelas masuk surga karena keimanannya, karena kesolehannya, karena ketekunannya dalam ibadah. Tapi Nabi SAW ingin kasih pelajaran kepada kita, jangan mengandalkan apa? Nasab. Laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa wada'a an-nasiba Aba Jahlin. Islam mengangkat Salman Al-Farisi, padahal dia bukan termasuk keluarga berdarah biru. Wa wada'a an-nasi wa wada'al wawada'a syirkun nasiba Aba Jahlin. Adapun Abu Jahal yang punya nasab darah biru ya. Satu klan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh serendah-rendahnya karena kesyirikan. Salman yang datang dari negeri antah berantah, yang tidak ada hubungan nasab sama sekali sama Nabi SAW, ketemunya paling di Nabi Adam alaihissalam. Jadi antum gak usah minder, wah anak bukan keturunan Nabi SAW. Iya, ketemu ya, di mana? Nabi Adam alaihissalam. Gak usah minder. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Ya. Baik. An Ali bin Husain, siapa tadi gelarnya Ali bin Husain? Zainal Abidin. Annahu ra'a rajulan, beliau melihat ada seseorang, yaji'u ila furjatin, datang ke sebuah celah, Di mana celah itu? Kanat inda qabri Nabi SAW. Celah itu ada dekat dengan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Kemudian laki-laki tersebut masuk ke celah itu, celah di dekat apa? Kuburan makam Nabi SAW. Kemudian dia berdoa di situ. Berarti berdoa di dekat apa? Kuburan Nabi SAW. Fanahahu. Maka Ali bin Husain Zainal Abidin pun melarang orang tersebut untuk melakukan perbuatan tadi. Apakah Ali bin Husain melarang orang tadi karena Ali bin Husain tidak cinta sama Rasul? Hah? Ya atau tidak? Justru karena Ali bin Husain cinta sama Rasulullah SAW, maka melarang orang tersebut. Karena sering seperti yang Ana sampaikan tadi, ada pemutar balikan apa? Fakta. Ketika kita mengajarkan supaya mengikuti sunnah Nabi SAW, begini loh sunnah Nabi, begini tuh, malah kita dituduh tidak cinta Rasul. Ali bin Husain, cicitnya Nabi SAW, tidak mungkin tidak cinta Rasul SAW, mustahil. Tapi bagaimana cara mengungkapkan cinta Rasul yang benar? Yaitu dengan mengikuti tuntunannya, mengikuti sunnahnya. Maka Ali bin Husain ketika melihat ada orang yang menyengaja masuk ke apa tadi? Celah dekat kuburan terus berdoa di situ, dilarang sama Ali bin Husain. Waqala, kemudian beliau berkata, ala uhadditsukum haditha. Mau enggak engkau aku kasih tahu sebuah hadis? Dan hadis ini sangat istimewa. Kenapa? Sami'tu min abi. Karena hadis ini aku langsung dari ayah Husain. Dari kakekku. Siapa? Ali. Allahu Akbar. An Rasul. Rasulullah. Buyutnya. Buyutnya siapa? Ali bin Husain. Ini sanad keren banget ini. Ya, sanad silsilah Ahlul Bait. Silsilah Ahlul Bait. Ya. Semuanya keluarga Nabi SAW. Ali bin Husain dari siapa? Husain dari Ali dari Nabi SAW. Wah, luar biasa ini. Ya. Apa hadis pernah didengar dari Nabi SAW? Qala, Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa tadi? Apa tadi? Tempat yang secara yang rutin, secara periodik diziarahi. Berarti apa yang dilakukan oleh laki-laki karena dia rutin datang ke situ, ke tempat tersebut untuk berdoa. Itu id. Ya. Jadi id itu bukan hanya kaitannya dengan waktu, termasuk tempat juga. Ya. Termasuk momen juga. Nah, orang ini rutin dia setiap mau doa datang ke situ, nyempil di situ. Ini bahaya. Buyutku sudah wanti-wanti, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, jangan kau jadikan makamku sebagai id. Ini termasuk perbuatan yang dilarang sama kakekku, sama buyutku. Wala buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa tadi? Rumah dijadikan tempat yang enggak pernah dipakai ibadah. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum, salam kalian yablughuni aina kuntum, salam kalian akan sampai kepadaku aina kuntum. Apa artinya? Dimanapun kalian berada. Rawahu fil mukhtarah. Maksudnya adalah oleh Imam Ad-Diya. Jadi Al-Mukhtarah itu kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Imam Ad-Diya Al-Maqdisi mengarang buku Al-Mukhtarah, Al-Ahadithul Mukhtarah. Hadis-hadis pilihan yang menurut beliau sahih. Jadi ulama-ulama yang mengumpulkan hadis sahih itu bukan cuma sahih Bukhari dan Muslim, bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim saja, ada ulama-ulama yang lain. Contoh misalnya Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Sahih Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak Al-Sahihai, termasuk juga Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mukhtarah. Sehingga hadis ini insyaAllah hadis yang sahih. Baik, itu bu. Merutinkan ziarah kubur secara periodik. Merutinkan ziarah kubur secara periodik tidak diperbolehkan. Merutinkan ziarah kubur secara periodik tidak diperbolehkan. Hal itu dalam rangka mencegah dari kesyirikan. Hal itu dalam rangka mencegah dari kesyirikan. Ana ulangi. Merutinkan ziarah kubur secara periodik tidak diperbolehkan. Merutinkan ziarah kubur secara periodik tidak diperbolehkan. Hal itu dalam rangka mencegah dari kesyirikan. Hal itu dalam rangka mencegah dari kesyirikan. Iqra. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab 21. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kapan? Ba'da asar bab nomor 22 insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.